Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita banyak memetik pelajaran dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki pembahasan tentang At-Targhib fi Sunnah wa At-Tahdhir minal Bid'ah, dorongan dan motivasi untuk mengamalkan sunnah dan peringatan dari bahaya perbuatan bid'ah. Ini salah satu poin penting dalam kitab akidah yang ditulis para ulama salaf dahulu, yaitu ajakan, dorongan dan motivasi untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi lawan daripada sunnah itu. Lawan daripada sunnah itu adalah perbuatan bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita hari ini. Dan sekaligus insyaAllah kita akan menyebutkan di antara cara mudah untuk memahamkan dan menyadarkan pelaku bid'ah. Kita kasih satu pertanyaan, dan pertanyaan ini gak mungkin bisa mereka jawab. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Begitu pula akan kita bahas tiga rumus mudah mengenal bid'ah. Tiga rumus. Dengan tiga rumus ini mudah kita mengenal bid'ah. Begitu pula insyaAllah akan kita bahas enam sisi pandang. Enam sisi pandang agar kita lebih mudah mengenal bid'ah. Dan kita akan tambahkan juga insyaAllah dengan bantahan terhadap tiga syubhat. Ini daftar isi pembahasan kita. Kalau ada yang terlewat, antum ingatkan ana. Ya. Baik. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sunnah itu secara bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan. Itu makna sunnah secara bahasa, satu jalan. Jadi kalau menurut bahasa ini masih bersifat umum, bisa jadi jalan yang benar, bisa jadi jalan yang buruk. Adapun menurut istilah syar'i, sunnah itu maknanya adalah ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Sunnah adalah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik itu akidah, keyakinan hati, ataukah amalan zahir, yaitu ucapan lisan atau amalan anggota tubuh. Inilah jemaah sekalian makna sunnah, yaitu petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, berlaku umum. Apakah dalam keyakinan, keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir Allah, dan semua keyakinan Begitu pula amalan, baik ucapan lisan maupun amalan anggota tubuh. Intinya adalah sunnah itu seluruh ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipahami dengan baik oleh para sahabat dan diamalkan dengan baik. Itu arti sunnah menurut syariat. Dan inilah arti sunnah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana akan kita sebutkan hadisnya. Dan juga ini arti sunnah yang dikenal di masa salaf. Adapun arti sunnah yang terkenal saat ini, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Maka jemaah sekalian, arti sunnah ini baru muncul belakangan, belum dikenal di masa sahabat. Setelah adanya disiplin ilmu fikih, setelah matangnya disiplin ilmu fikih, barulah muncul istilah ini. Nama lainnya adalah istihbab atau mandub, itu nama lainnya. Sunnah istihbab atau mandub itu adalah istilah dalam ilmu fikih, yang artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dan jemaah sekalian, itu bukan salah, bukan istilah yang salah, bukan makna yang salah, tapi sesuai dengan konteks pembicaraan. Kalau kita sedang berbicara fikih, maka kita gunakan istilah itu. Tapi kita sedang berbicara tentang agama secara keseluruhan. Jadi konteksnya sekarang kita sedang berbicara tentang agama secara keseluruhan, dan lebih spesifik lagi berbicara tentang manhaj dan akidah. Maka tidak berlaku definisi itu. Namun sunnah yang dimaksud di sini adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi yang berlaku sebagaimana dikatakan oleh Syekh, dan juga sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insyaallah taala. Baik. Tapi sebelum itu kita sebutkan terlebih dahulu definisi bid'ah. Syekh mengatakan, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bid'ah itu secara bahasa adalah asy-syai' al-mustahdats, sesuatu yang baru, yang diada-adakan. Sedangkan menurut istilah, bid'ah itu adalah ma uhditha fid dini ala khilafi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Apa yang diada-adakan di dalam agama yang berbeda dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, baik dalam masalah akidah, keyakinan, ataukah dalam amalan zahir. Jadi ini arti bid'ah yang diada-adakan dalam agama, ajaran baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak mengenalnya atau tidak mengamalkannya atau tidak mengajarkannya kepada kita, baik itu akidah maupun amalan zahir, keyakinan maupun amalan zahir. Itu definisi bid'ah. Jadi bid'ah di sini adalah lawan daripada sunnah. Sunnah adalah lawan daripada bid'ah. Ini yang sedang kita bicarakan. Bukan sunnah yang lawannya makruh. Kalau kita sedang berbicara fikih, itu digunakan istilah sunnah, lawannya adalah makruh. Maka itu definisi yang betul. Tapi kalau kita sedang dalam konteks pembicaraan fikih, misalkan hukum-hukum sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib lawannya adalah haram, yang sunnah lawannya adalah makruh. Tapi sekarang kita sedang berbicara tentang sunnah yang lawannya adalah bid'ah. Apa dalilnya? Nah, disinilah kita akan masuk dalam matan kitab Lum'atul I'tiqad. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdasi rahimahullahu taala berkata, "Wa qad umirna bil iqtida'i wa qad umirna bil iqtifa'i li atharihim wal ihtida' li bimanarihim wa hudhirna al muhdatsat wa ukhbirna annaha minad dalalat." Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk mengikuti asar-asar generasi salaf atau asar-asar as-salafus salih. Apa yang dimaksud dengan asar, jemaah sekalian? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan-penjelasan para ulama generasi as-salaf. Ini makna asar secara umum. Walaupun terkadang asar itu digunakan untuk menjelaskan ucapan ulama salaf. Jadi tergantung konteks pembicaraan. Wal ihtida' bimanarihim. Dan kita juga diperintahkan untuk mengambil hidayah atau mengambil petunjuk dari cahaya petunjuk yang ditebarkan oleh generasi salaf, yaitu mengikuti pemahaman mereka, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wa hudzirnal muhdatsat wa ukhbirna annaha minad dalalat. Dan kita diperingati atau diperingatkan dan dilarang mengikuti pemahaman-pemahaman baru atau ajaran-ajaran baru di dalam agama. Dan dikabarkan kepada kita bahwa setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini adalah dalil seperti yang saya katakan tadi, sunnah yang sedang kita bicarakan di sini adalah keseluruhan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lawannya adalah bid'ah. Bukan sunnah yang lawannya adalah makruh. Kita tidak sedang berbicara tentang itu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Perhatikan jemaah sekalian, ini bagian pertama hadis menjelaskan kepada kita kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana para sahabat memahami dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga harus kita ikuti. Ini bagian yang pertama, perintah berpegang teguh kepada sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat. Kemudian perhatikan bagian yang kedua, larangan melakukan kebalikannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jemaah sekalian, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah, beliau melarang kita dari pembatal sunnah itu atau lawan daripada sunnah itu, yaitu berbuat bid'ah di dalam agama. Maka jelaslah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sunnah yang dimaksud adalah keseluruhan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan lawannya adalah bid'ah mengada-ada di dalam agama. Jadi jemaah sekalian, inilah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Dan ini hukumnya wajib. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Maksudnya apa jemaah sekalian? Bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dan barang siapa yang ingin mendapatkan balasan kebaikan di hari akhir, maka hendaklah dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada diri beliau ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka ayat ini menegaskan kepada kita kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk sepeninggalku. Kemudian jemaah sekalian perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham adalah gigi kita yang paling kuat. Maksudnya kita disuruh berpegang teguh dengan sunnah itu. Jangan hanya berpegang tidak keras atau tidak kuat atau hanya berpegang pada sebagian saja, tidak semuanya. Tapi kita disuruh berpegang erat-erat, berpegang kuat. Dan jemaah sekalian, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita, karena akan ada badai menghempas, akan ada badai dan ombak besar yang menerjang kita, maka kita disuruh untuk berpegang teguh, berpegang erat, berpegang kuat, jangan lemah, karena akan ada berbagai macam syubhat dan syahwat yang memalingkan kita dari sunnah. Maka kita tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh lemah dalam berpegang teguh dengan sunnah. Harus berpegang erat, berpegang kuat. Iya, ini penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla juga telah mengingatkan kita bahaya berbuat bid'ah, bahaya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara berbuat bid'ah. Setiap perbuatan bid'ah itu adalah penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di surat An-Nisa ayat 115 Allah memberikan peringatan. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul atau menyelisihi rasul setelah jelas kebenaran baginya, hadisnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, tapi dia lebih memilih pendapat kiainya, pendapat ustadznya, pendapat mayoritas masyarakatnya yang tidak berdasarkan dalil, maka ingat, ini ancaman keras. Apa kata Allah? Kalau dia menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman jemaah sekalian ketika ayat ini turun? Para sahabat. Maka siapa yang menentang rasul dan tidak mengikuti pemahaman sahabat, nuwallihi ma tawalla. Allah kabarkan dalam ayat ini dia akan mendapatkan dua hukuman. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami jerumuskan dia dalam kesesatan yang telah dia pilih itu. Apa artinya jemaah sekalian? Sebagai hukuman baginya, Allah sesatkan dia karena dia berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat. Ini jemaah sekalian yang perlu kita takutkan. Kalau kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menyesatkan kita sebagai hukuman dari Allah atas dosa yang kita lakukan. Kemudian hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan memasukkan dia ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Baik. Ini jemaah sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang disebutkan oleh penulis. Begitu pula ayat-ayat disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang mensyarahnya. Nah, sekarang kita lihat asar-asar atau pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka memahami keharusan mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Penulis rahimahullah menukil dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah dan janganlah kalian berbuat bid'ah, maka itu sudah mencukupi kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini pemahaman sahabat. Sahabat itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya adalah pendidik yang terbaik. Bagaimana mereka memahami pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ikutilah sunnah dan jangan berbuat bid'ah, maka sunnah itu sudah mencukupi kalian. Sunnah itu sudah mencukupi kita. Kenapa kita masih tambah lagi dengan berbuat bid'ah? Makanya jemaah sekalian, bid'ah itu sebenarnya membebani kita, memperberat kita. Amalannya kan sudah diajarkan Nabi SAW, kenapa kita tambah-tambahi lagi? Justru bid'ah itu malah memberatkan kita. Amalannya yang sedikit, lalu kita tambah-tambahi sehingga menjadi banyak. Bahkan tidak jarang harus mengeluarkan sejumlah dana. Sampai-sampai orang yang ditimpa musibah kematian masih lagi ditimpa beban tersebut. Ada seorang yang keluarganya wafat. Dia lagi sedih. Dia lagi terbebani dengan kesedihan yang berat. Tambah lagi dia harus dibebankan mengadakan acara tahlilan. Tambah berat dia. Kalau dia orang kaya mending. Kalau dia orang miskin bagaimana? Tidak sedikit jamaah sekalian, masyarakat yang punya kebiasaan ini harus berhutang. Iya kan? Ini fakta. Saya punya tetangga seperti itu. Kebetulan istrinya wafat. Dan dia bukan orang kaya. Mau ngadain tahlilan gak punya uang. Dipaksa sama keluarganya untuk berhutang. Karena kalau gak dibikin nanti dicap Wahabi lagi. Kalau gak bikin tahlilan. Gak berani mereka, takut. Takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Mau mengamalkan sunnah, takut kepada manusia. Mau meninggalkan bid'ah, takut kepada celaan manusia. Dan faktanya, orang-orang yang melakukan bid'ah itu, kebanyakan mereka tidak toleran. Mereka selalu ngomong toleransi dong, amalan orang. Masa kalian sesatkan? Mereka sendiri yang faktanya tidak toleran. Ada kejadian, diusir dari kampung. Hanya gara-gara tidak ikut tahlilan. Yang ngusir siapa? Subhanallah, orang tua sendiri. Gak masuk akal. Hanya karena beda pendapat, lalu sampai diusir. Yang tidak menyebabkan pelakunya kafir. Kalaupun mereka berpendapat benar, menganggap itu salah, tapi tidak sampai tingkatan kekafiran. Gak sampai harus diusir jamaah sekalian. Subhanallah. Ini faktanya. Mereka tidak toleran. Lalu ngomongin orang, seakan-akan mereka yang paling toleran. Iya. Sebaliknya, kepada orang-orang kafir, justru mereka toleran. Gak mau menyebut orang itu kafir. Cukup non-muslim katanya. Bahkan mendukung orang kafir. Lebih bersahabat dengan orang kafir daripada sesama muslim. Ini banyak para pelaku bid'ah seperti ini. Iya. Jadi jemaah sekalian, bid'ah itu sebenarnya memberatkan. Karena kan berarti menambah amalan. menambah amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau ternyata semua sunnah sudah mereka kerjakan. Tapi jemaah sekalian, faktanya masih terlalu banyak sunnah yang belum mereka kerjakan, justru yang lebih banyak bid'ah yang mereka kerjakan. Mungkin kalau orang sudah amalkan semua sunnah, lalu dia belum puas karena semua sunnah sudah dia lakukan, masih mending baru dia tambah dengan bid'ah. Masalahnya terlalu banyak sunnah yang belum mereka lakukan. Terlalu banyak sunnah yang belum mereka lakukan, tapi sudah beralih kepada bid'ah. Yang sudah jelas dapat pahala karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpaling darinya. Yang justru tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilarang keras oleh beliau dan dikatakan sebagai amal sesat, justru itu yang mereka lakukan. Subhanallah. Jangankan amalkan, tahu saja belum. Makanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu, ketika lihat ada orang mengamalkan sunnah, mereka heran. Kenapa? Mereka enggak pernah belajar bahwa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah pelajari. Malah yang mengamalkan sunnah mereka tuduh sesat, mereka cap Wahabi dan lain-lain. Ya, bahkan dicap radikal teroris dan lain-lain. Subhanallah. Inilah gambaran orang yang mengaku paling toleran. Iya, ini bahaya bid'ah jemaah sekalian, merusak akal, merusak akhlak, merusak akidah. Iya. Kemudian lihat juga pemahaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tidak disebutkan oleh penulis, tapi ma'ruf dalam buku-buku akidah. Ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid beliau. Lihat bagaimana pemahamannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Ini pemahaman sahabat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Orang yang melakukan bid'ah, mereka mencoba mentakwil. Kata mereka, kullu di situ bukan maksudnya semuanya, tapi sebagiannya. Maksud Nabi SAW, sebagian bid'ah itu sesat. Kenapa mereka harus mentakwil? Karena mereka tidak berani lancang secara langsung mengatakan hadis ini enggak berlaku. Mereka enggak akan berani. Kalau mereka berani, langsung ketahuan. Oh, berarti ini memang ingkar sunnah. Makanya mereka seakan-akan menerima hadis itu, tapi mereka takwilkan sesuai hawa nafsu mereka. Mereka bilang, kullu di situ bukan artinya semuanya, tapi kullu li ba'din, untuk menunjukkan sebagian, kata mereka. Nah, sekarang kita katakan, sahabat tidak memahami begitu. Sahabat mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kullu di situ berlaku semuanya, walaupun kita pandang baik. Nah, jemaah sekalian, sekarang hanya dua kemungkinan. Penafsiran mereka benar dan pemahaman salaf yang salah, atau salaf yang benar dan mereka yang salah. Dua kemungkinan. Dan gak mungkin mereka yang benar lalu sahabat yang salah, gak mungkin, mustahil. Ini muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak mungkin mereka lebih pintar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini pemahaman sahabat, semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Baik, ini jemaah sekalian, athar yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian athar yang kedua dari imam besar dari generasi tabi'in dan termasuk Al-Khalifatul Rashid, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata penulis, wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu, dan telah berkata Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridhai beliau, satu ucapan yang maknanya, kif haythu waqafal qawm, beramalah kamu sebagaimana kaum tersebut, maksudnya para sahabat. Fa innahum an ilmin waqafu, karena para sahabat itu beramal berdasarkan ilmu. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dan mereka juga tidak beramal berdasarkan hujah yang terang, berdasarkan ilmu. Jadi jangan kita mengira sahabat tidak melakukan itu karena mereka tidak tahu. Mereka tahu. Justru karena mereka tahu itu salah, maka mereka tidak lakukan. Jadi mereka beramal berdasarkan ilmu, mereka tidak beramal juga berdasarkan ilmu. Wahum ala kashfiha kanu aqwa, wabil fadli law kana fiha ahra. Dan mereka dalam mengetahui kebenaran lebih kuat daripada kita. Dalam mengenal kebenaran lebih pintar daripada kita. Dan mengetahui satu keutamaan lebih hati-hati daripada kita. Itu sudah jelas. Mereka generasi terbaik. Yang Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelah merekanya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Maka sudah pasti mereka lebih paham daripada kita tentang ilmu dan kebenaran itu. Mereka lebih kuat juga dalam berpegang teguh dengan kebenaran daripada kita. Baik. Fala in kuntum hadatha ba'dahum. Seandainya kalian mengatakan telah muncul berbagai macam ajaran setelah mereka, yaitu ajaran-ajaran baru yang dimunculkan oleh generasi-generasi setelah sahabat. Maka beliau berkata, "Fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa ragiba an sunnatihim." Tidaklah orang yang mengada-ada dalam agama yang memunculkan sesuatu yang baru kecuali dia menyelisihi petunjuk generasi salaf. Kalau kita sebut generasi salaf, maka itu sudah mencakup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lihat, ini pemahamannya ulama besar dari generasi tabi'in, muridnya para sahabat. Umar bin Abdul Aziz, seorang penguasa yang adil di zamannya. Kata beliau, apapun yang diada-adakan yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, maka itu adalah penyelisihan terhadap petunjuk mereka, petunjuk Nabi SAW dan para sahabat. Waragiba an sunnatihim, dan juga itu berarti tidak suka dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Walaqad wasafu minhuma yushfi, padahal apa yang diterangkan oleh para sahabat itu sudah sangat jelas dan mencukupi kita. Wa takallamu minhu bima yakfi, begitu pula para sahabat telah menerangkan kepada kita apa saja yang mencukupi kita, sehingga kita tidak membutuhkan selain itu. Kita tidak lagi membutuhkan selain apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini pemahaman tabi'in, sama dengan pemahaman sahabat. Enggak perlu lagi kita dengan bid'ah-bid'ah. Cukup bagi kita dengan sunnah. Fama fauqahum muhassir wa ma dunahum muqassir. Maka manusia yang tidak mengikuti para sahabat itu hanya ada dua kemungkinan. Yang melakukan amalan lebih daripada amalan mereka, maka dia melampaui batas. Ya, itulah orang yang berbuat bid'ah. Dan barang siapa yang tidak melakukan atau tidak mengikuti amalan mereka, tidak beramal, maka dia adalah mukasir, orang yang tidak meneladani para sahabat atau kurang dalam amalnya. Jadi maksud beliau jemaah sekalian, manusia hanya ada dua kemungkinan kalau tidak mengikuti sahabat. Apakah dia berlebih-lebihan melampaui batas, atau dia menjadi orang yang kurang beramal. Laqad qassara anhum qaumun fajafu. Maka akhirnya kata Syekh, kata Imam Umar bin Abdul Aziz, satu kaum yang tidak mengikuti mereka, maka mereka kemudian menyimpang. Wa tajawazahum akharun faghalu. Sebaliknya, ada yang melampaui mereka, maka mereka pun menyimpang. Yang satu menyimpangnya karena kurang, yang satu menyimpangnya karena melampaui batas. Wa innahum fi ma baina dzalik la'ala huda mustaqim. Karena sesungguhnya mereka berada di antara kedua hal ini, yaitu mengurangi dan melampaui batas. Itulah petunjuk jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus yang mereka berada di atasnya. Baik, inilah jemaah sekalian athar dari generasi tabi'in, pemahaman tabi'in. Intinya adalah kewajiban mengikuti sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Jangan melampaui batas dan jangan mengurangi. Iya. Contoh jemaah sekalian, orang yang melampaui batas adalah yang menambah-nambah dalam agama. Contoh orang yang mengurangi, contohnya siapa? Golongan sekuler. Mereka mengurangi agama. Mereka mengatakan agama tidak mengatur urusan dunia. Urusan-urusan negara mereka tidak mau diatur dengan hukum-hukum agama. Itu contoh yang mengurangi. Jadi manusia terbagi menjadi dua, yang menambah-nambah dan yang mengurangi. Ahlus sunnah berada di tengah. Mereka cukup ittiba, meneladani. Tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Baik. Ini dari generasi tabi'in. Berikutnya dari generasi tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala. Imam Abu Amr Al-Auza'i, beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in. Abu Amr Al-Auza'i. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Amr, wafat tahun 157 Hijriah. Imam besar ahlu sunnah, ahli hadis dari generasi tabi'ut tabi'in. Semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas." Hendaklah kamu berpegang teguh dengan athar-athar generasi salaf, yaitu pemahaman dan ajaran-ajaran mereka. "Wa in rafadaka an-nas." Walaupun manusia menolakmu, manusia membencimu, memusuhimu, hendaklah kamu tetap berpegang teguh dengan manhaj generasi salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Dan hati-hatilah kamu dari pendapat-pendapat manusia yang mereka buat-buat sendiri, yang mereka ada-adakan, tidak mengikuti generasi salaf. Walaupun mereka menghiasi pendapat-pendapat mereka tersebut dengan retorika-retorika yang memukau. Hati-hati. Itulah jemaah sekalian, namanya syubhat. Seakan-akan terlihat benar, terlihat indah, karena didukung oleh gaya bicara yang baik ataupun pengumpulan data-data yang seakan-akan terlihat lengkap. Tapi ternyata dipahami tidak dengan pemahaman yang benar. Maka kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, hati-hati kalian dengan pendapat-pendapat ini. Hendaklah kalian mengikuti generasi salaf. Iya. Jadi hati-hati dengan syubhat. Inilah jemaah sekalian, wasiat dan nasihat imam besar dari generasi tabi'ut tabi'in. Pemahamannya juga sama. Mengikuti sunnah dan menjauhi pendapat manusia yang bertentangan dengan sunnah itu, walaupun mereka hiasi dengan retorika yang memukau. Maka kita jangan sampai tertipu. Yang kita ikuti hanyalah pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah sejak masa sahabat sampai hari kita ini, yang mengikuti pemahaman para sahabat tersebut. Baik, jemaah sekalian, sampai di sini mungkin kita cukupkan dari penjelasan penulis rahimahullahu taala. Sekarang kita tambahkan sebagaimana yang saya katakan tadi. Cara mudah untuk memahamkan orang yang berbuat bid'ah. Berikan kepada mereka satu pertanyaan. Berikan kepada mereka satu pertanyaan. Dan jemaah sekalian, pertanyaan ini sebenarnya terkandung di dalam athar berikut. Jadi kita tambahkan satu lagi athar yang disebutkan oleh penulis, karena pertanyaannya terkandung dalam athar ini. Kata penulis, waqala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, li rajulin takallama bibid'atin wada'an nas ilaiha, kepada seseorang yang mengucapkan pendapat bid'ah atau melakukan amalan bid'ah, wada'an nas ilaiha, dan dia mengajak manusia melakukannya. Apa kata beliau kepada orang ini? Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha? Apakah bid'ah yang kamu kerjakan atau yang kamu ucapkan telah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu pula Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, atau mereka belum tahu? Qala lam ya'lamuha, maka dia menjawab mereka belum tahu. Qala, maka beliau berkata, fa syai'un lam ya'lamhu ha'ula'i a'alimtahu anta, satu ajaran atau satu amalan mereka tidak mengetahui, Nabi dan para sahabat tidak mengetahui, sedangkan kamu mengetahui, berarti hebat betul kamu. Qala ar-rajul fa inni aqul qad alimuha, maka dia berkata, kalau begitu saya ralat, mereka sebenarnya sudah tahu. Jadi enggak mungkin dia lebih hebat daripada Nabi SAW dan para sahabat. Qala, maka beliau berkata lagi, afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wala yad'un nasa ilaihi am lam yasa'hum? Apakah boleh bagi mereka, apakah boleh bagi mereka tidak mengucapkan apa yang sudah mereka ketahui tersebut, dan tidak mengajak manusia untuk melakukannya, atau tidak boleh bagi mereka? Maka dia menjawab, bala wasi'ahum, tentu boleh bagi mereka, karena yang melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin dia katakan Nabi menyelisihi syariat. Maka pasti dia mengatakan yang dilakukan Nabi sudah betul. Qala, maka beliau berkata, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Maka sesuatu yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu. Begitu pula khulafa'u rasyidin, tidak mereka lakukan padahal mereka tahu. Tetapi kenapa kamu lakukan? Jadi seakan-akan tetap saja jawabannya, dia lebih baik daripada Nabi dan para sahabat. Fangqata ar-rajul, akhirnya orang itu terdiam. Berarti pasti yang saya lakukan ini salah, yang saya ajak manusia kepadanya ini salah. Faqala al-khalifah wa kana hadiran, la wasi Allahu ala man lam yas'ahu ma wasi'ahum. Kata khalifah yang hadir ketika itu, semoga Allah tidak mencukupi orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dicukupi terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Nah, jemaah sekalian, inilah sebuah athar yang menjelaskan kepada kita sebuah dialog yang menjadikan pelaku bid'ah itu akhirnya terdiam, enggak bisa menjawab. Jadi jemaah sekalian, di sini ada pertanyaan yang pelaku bid'ah itu enggak mungkin bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah bid'ah yang Anda lakukan sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum mereka ketahui? Maka jawabannya hanya ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Jemaah sekalian, ini adalah pertanyaan tersulit bagi pelaku bid'ah, dan tidak mungkin mereka jawab, gak mungkin bisa mereka jawab dengan benar. Karena menjawab iya atau tidak, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Apa pertanyaannya? Saya ulangi. Apakah bid'ah yang Anda lakukan, yang Anda anggap sebagai hasanah, kebaikan, sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, mereka akan menjawab, kalau bukan ya, maka tidak. Sekarang kita lihat, seandainya mereka menjawab ya, dan seandainya mereka menjawab tidak. Jadi, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka jawab ya, Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Tapi ternyata beliau tidak mengajarkannya. Mereka yang pertama menemukan. Nah, padahal Nabi SAW sudah mengetahui, tapi beliau tidak mengajarkannya. Maka jemaah sekalian, ini mengandung tuduhan kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak melakukan tugasnya sebagai Rasul dengan baik. Kenapa? Karena kalau beliau sudah tahu kebaikan tersebut, maka tugas beliau adalah menyampaikan kepada kita. Kalau mereka mengatakan sebenarnya Nabi sudah tahu tapi tidak mengajarkan kepada kita, berarti menuduh Nabi Muhammad SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, jemaah sekalian, inilah yang dipahami oleh Imam Malik. Sebagaimana kata beliau, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, lalu dia anggap itu adalah bid'ah hasanah, maka dia sama saja menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Artinya, sama saja dia mengatakan Nabi SAW tidak melakukan tugas sebagai Rasul dengan baik. Apa tugas beliau sebagai Rasul? Mengajarkan semua kebaikan. Ternyata mereka menuduh ada kebaikan yang Rasul sudah mengetahui tapi tidak beliau ajarkan. Ini jemaah sekalian, bahaya bid'ah. Bid'ah itu seakan-akan menuduh Rasulullah SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang Rasul. Karena Allah telah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Artinya, agama kita sudah lengkap. Lengkap itu maknanya, semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kan sudah lengkap. Seharusnya Nabi SAW telah mengajarkan semua kebaikan. Lalu ada orang yang mengklaim, ini buktinya ada kebaikan yang Nabi SAW belum ajarkan. Padahal beliau sudah tahu. Berarti, dia menuduh Nabi SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala kemudian memberikan kesimpulan. Fama lam yakun yawma idhin dinan, fala yakunul yawma dinan. Maka, sesuatu yang pada hari itu yaitu hari ketika Allah menyempurnakan agama ini. Sesuatu itu bukan bagian dari ajaran agama, pada hari ini pun tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Ini kesimpulan pemahaman Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Barang siapa mengadakan satu amalan atau membuat-buat dan mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka itu bukan bagian dari ajaran agama. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dalam banyak hadis Nabi SAW juga telah menegaskan, beliau telah mengajarkan semua kebaikan. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan mereka keburukan yang dia ketahui. Jadi ini dilakukan seluruh para nabi. Semua kebaikan sudah dia ajarkan, semua kejelekan sudah dia ingatkan. Maka kalau ada yang mengatakan bid'ah itu sebenarnya Nabi SAW sudah mengetahui tapi beliau tidak mengajarkannya, berarti mereka menuduh jelek kepada Nabi SAW. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Mereka jawab, ya, Nabi sudah tahu. Kemungkinan yang kedua, mereka jawab, tidak, beliau belum tahu. Beliau belum tahu. Maka jemaah sekalian, ini seperti athar yang kita sebutkan tadi. Kalau mereka jawab tidak, bid'ah ini beliau belum tahu, makanya beliau belum ajarkan. Itu sama saja mereka mengatakan, kami lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini pula yang dipahami oleh Imam Malik. Ini pula yang dipahami oleh Imam Malik. Sebagaimana dalam sebuah athar dari Imam Malik rahimahullahu taala disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Itisam. Ada seorang anak muda berkata kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, Abu Abdullah, dari mana saya mulai berihram? Qala min dhil hulaifah. Qala min dhil hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, berihramlah dari Dhul Hulaifah. Itulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihram. Sekarang itu disebut dengan Bi'ir Ali. Kalau kita dari Masjid Nabawi atau dari hotel kita ke arah Makkah, maka kurang lebih setengah jam perjalanan kita mampir di Dhul Hulaifah. Dari situlah kita mulai berihram untuk haji atau umrah. Faqala, maka anak muda itu berkata, "Inni uridu an uhrima minal masjid." Sesungguhnya saya ingin berihram dari masjid. Faqala la taf'al, maka Imam Malik mengatakan jangan kamu lakukan. Lalu orang itu berkata lagi, "Fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr." Saya tetap akan berihram dari masjid dari dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Mungkin logikanya, dan ini logika umum orang yang melakukan bid'ah, kalau dia berihram dari masjid, maka tempatnya lebih jauh. Lebih jauh daripada Dhul Hulaifah. Lebih jauh untuk ke Makkah. Lebih jauh berarti lebih banyak. Langkah-langkah kakinya lebih banyak, pahalanya pun lebih besar. Ditambah lagi masjid Nabi, masjid yang mulia. Tambah lagi kubur beliau. Yang dikubur di situ, orang yang mulia. Maka ini namanya akal-akalan. Menggunakan akal-akalan, tidak mengikuti dalil. Iya. Maka apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku takut kamu tertimpa fitnah. Maka orang itu bertanya, "Wa ayyu fitnatin fi hadhihi?" Fitnah apa? Inna ma hiya amyalun aziduha. Itu kan hanya nambah beberapa mil saja. Jadi logikanya kan tambah banyak, masa mendapatkan fitnah? Fitnah apa? Maka perhatikanlah jemaah sekalian apa jawaban Imam Malik. Wa ayyu fitnatin a'zam. min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau memandang dirimu mampu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata belum sanggup melakukannya? Artinya apa? Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau merasa lebih hebat, lebih afdal, lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi saja tidak melakukannya, kamu melakukannya. Berarti kamu merasa lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebenarnya dia sudah tersesat karena melampaui batas. Kemudian Imam Malik berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud fitnah di sini jemaah sekalian? Maksudnya adalah kesesatan. Jadi orang yang mengada-ada dalam agama berarti dia menyelisihi petunjuk Rasul. Ini pemahaman Imam Malik. Perhatikan jemaah sekalian, ini pemahaman Imam Malik. Orang yang mengada-ada dalam agama berarti dia menyelisihi petunjuk Rasul. Makanya Imam Malik baca ayat ini, ancaman kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, kemudian dia akan ditimpa fitnah, yaitu dia pasti tersesat. Itulah sebabnya Nabi SAW menegaskan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Karena orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW yaitu berbuat bid'ah, Allah katakan dalam ayat ini akan ditimpa fitnah, yaitu tersesat. Ini pemahaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi pertanyaan ini gak mungkin bisa dijawab. Apakah bid'ah yang kamu lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu belum? Dia jawab ya salah, dia jawab tidak salah. Lebih baik diam saja, enggak usah jawab. Intinya berbuat bid'ah itu salah. Berbuat bid'ah itu tidak punya dalil sama sekali. Orang yang berbuat bid'ah tidak akan bisa membela diri sama sekali. Tidak akan bisa mendatangkan bukti hujjah atas perbuatannya, enggak akan bisa. Apapun yang mereka datangkan, semuanya akan terbantahkan. Sebagaimana insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan beberapa syubhat mereka untuk membenarkan bid'ah mereka. Baik. Kemudian jemaah sekalian, poin berikutnya. Tiga rumus mudah mengenal bid'ah. Para ulama menyebutkan ada tiga rumus mudah mengenal bid'ah. Yang pertama, kita lihat apakah sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak sanggup melakukannya. Ini rumus yang pertama. Sesuatu itu perkara baru dan dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibutuhkan oleh para sahabat, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Maka perkara baru itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Pesawat. Butuh tidak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik pesawat? Butuh atau tidak? Butuh. Mereka pergi berjihad, mereka pergi haji dan umroh. Mereka butuh, tapi mereka tidak sanggup untuk mengadakannya. Maka apabila hari ini kita sanggup mengadakannya, walaupun itu sesuatu yang baru, belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan bid'ah. Karena seandainya Nabi dan para sahabat mampu mengadakannya, tentu mereka akan mengadakannya. Karena membantu mereka. Dan agama ini dibangun di atas dasar kemudahan. Tidak mungkin ada yang mudah, lalu mereka milih yang sulit. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena itu hanya sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Ini rumus yang pertama. Dan ini masuk akal sehat kan? Makanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu gak bisa mikir dengan akal sehat. Selalu kalau kita larang bid'ah, langsung itu jawaban mereka. Kalau begitu pesawat juga bid'ah dong. Dan seterusnya. Baik. Padahal yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah dalam ibadah, bukan sarana ibadah. Jemaah sekalian, ini contoh lain. Dulu Nabi SAW terkadang kalau beliau mau khutbah, beliau berkata kepada seorang sahabatnya, istansitin nas, suruh mereka diam. Karena kalau Nabi SAW ngomong dan mereka juga ngomong, gak terdengar. Jadi pertanyaannya, mic ini dibutuhkan tidak di masa Nabi SAW? Dibutuhkan. Buktinya Nabi SAW suruh mereka diam. Dan terkadang bahkan Nabi SAW mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada yang gak dengarkan di sana. Sampaikan kepada mereka. Karena mereka tidak dengar. Jadi Nabi SAW butuh tapi mereka tidak mampu mengadakannya. Maka hari ini, walaupun mic ini sesuatu yang baru, tetapi dia bukan bid'ah. Karena dulu Nabi tidak melakukannya, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Dan juga bukan bid'ah karena ini hanya sarana. Sarana dakwah. Ibadahnya adalah dakwah. Mic ini hanya sarana. Iya. Sampai-sampai kasarnya mereka jemaah sekalian, mereka mengatakan, muka kamu juga bid'ah. Karena gak ada di zaman Nabi SAW. Kasar, beringas orang yang berbuat bid'ah itu, tapi merasa yang paling santun, menuduh orang yang paling, yang tidak toleran, padahal mereka yang tidak toleran. Iya. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, sesuatu itu mampu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak dibutuhkan. Nah, ini kebalikannya. Mampu dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi di zaman itu belum dibutuhkan. Nabi dan para sahabat belum membutuhkannya. Maka kalau hari ini kita lakukan, itu bukan bid'ah. Sesuatu yang baru hari ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mampu melakukannya, tapi tidak mereka lakukan. Bukan karena tidak mau, tapi karena belum dibutuhkan. Maka hari ini kita melakukannya, itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Ada yang bisa berikan contoh? Masya Allah, barakallahu fikum. Contohnya mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi SAW, mereka mampu melakukannya, tapi mereka tidak butuh. Mereka semua penghafal Al-Quran. Ditambah lagi, Al-Quran masih turun, masih turun. Jadi, belum memungkinkan untuk dibukukan menjadi satu mushaf. Iya. Dan intinya mereka belum membutuhkan, mereka penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang betul-betul mungkin juga sangat banyak. Jadi belum dibutuhkan. Maka jemaah sekalian, ketika para penghafal Al-Quran sudah banyak wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. dan menjadi sempurna di masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikumpulkan dalam satu mushaf. Kenapa? Karena sudah dibutuhkan. Kenapa sudah dibutuhkan? Banyak orang masuk Islam, para penghafal Al-Quran mulai banyak wafat. Jadi bayangkan, kalau hari ini tidak ada satu mushaf yang mengumpulkan seluruh isi Al-Quran, kemana kita mencari? Sulit sekali untuk kita belajar, untuk kita menghafalkan dan membaca Al-Quran. Iya. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena para sahabat sepakat. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'ur Rashidin. Dan Al-Khulafa'ur Rashidin semuanya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Mereka memandang itu bukan bid'ah. Jadi ini rumus yang kedua. Sesuatu yang mampu dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, tapi mereka belum membutuhkannya, makanya mereka tidak lakukan. Kalau sekarang kita melakukannya, maka itu bukan bid'ah. Baik, ini yang kedua. Jadi ini cara mudah membedakan mana yang baru bid'ah, mana yang baru bukan bid'ah. Kemudian sekarang yang ketiga, rumus yang ketiga, cara mudah mengenal bid'ah. Sesuatu yang dibutuhkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka jemaah sekalian, inilah bid'ah. Dibutuhkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sanggup melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa beliau tidak melakukannya? Karena itu bukan syariat beliau. Karena itu bukan ajaran Allah. Maka kalau sekarang kita melakukannya, itulah namanya bid'ah. Contohnya apa jemaah sekalian? Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid itu mungkin akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, menjadikan umat Islam semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibutuhkan oleh umat atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Butuh di zaman Nabi, butuh di zaman kita. Karena para sahabat ada yang sudah lama, ada yang baru masuk Islam. Iya kan? Mereka juga butuh untuk dimotivasi agar semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada seorang pun kecuali diriku sendiri." Artinya Umar masih lebih cinta dirinya sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Tidak wahai Umar. Engkau belum beriman sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Langsung Umar mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Subhanallah, itu para sahabat langsung mengamalkan apa yang Nabi SAW perintahkan. Intinya, di zaman beliau pun masih tetap perlu umat dimotivasi untuk mencintai Nabi SAW. Dan beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka itulah bid'ah. Beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu bukan syariat beliau. Dan jemaah sekalian, yang perlu kita pahami juga, semua yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, itu bukan beliau buat-buat sendiri. Itu semuanya syariat Allah Azza wa Jalla. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidak ada satupun yang beliau sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya. Tidak ada satu ajaran pun yang beliau ajarkan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi saja, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, itu tidak membuat-buat sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Kok ada orang yang bukan Nabi mengaku pula pengikut Nabi, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia merasa boleh, merasa berhak untuk membuat-buat sendiri cara beribadah atau beragama. Maka jemaah sekalian, ini semuanya menunjukkan batilnya perbuatan bid'ah. Baik, jadi ini tiga rumus untuk mudahnya kita mengenal bid'ah dan membedakan mana sesuatu yang baru itu bid'ah dan mana sesuatu yang baru tapi bukan bid'ah. Baik, berikutnya jemaah sekalian, enam sisi pandang untuk mudahnya kita mengenal bid'ah. Sebelumnya, para ulama menjelaskan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'ah asliyah atau hakikiyah dan bid'ah idofiyah. Yang pertama, bid'ah asliyah atau hakikiyah. Maknanya apa? Bid'ah yang sama sekali tidak memiliki pijakan dalil. Dilihat dari sisi manapun, enggak ada dalil sama sekali, baik secara global maupun terperinci, tidak ada dalil sama sekali. Nah jemaah sekalian, bid'ah seperti ini mudah dikenali, gampang dikenali. Contohnya kalau ada orang yang membuat lafaz-lafaz zikir sendiri, lafaz zikir sendiri atau salawat sendiri yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti mereka ciptakan salawat nariyah dan lain-lain, gak ada pijakan dalil sama sekali, maka mudah kita kenali itu adalah bid'ah. Yang kedua, bid'ah idofiyah, artinya bid'ah yang disandarkan kepada dalil. Maksudnya, di satu sisi berdasarkan dalil, tapi sisi lain tidak berdasarkan dalil. Inilah yang sulit dikenali dan sulit dipahami oleh orang. Kenapa disebut bid'ah? Makanya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan ada enam sisi pandang untuk mengenal bid'ah idhofiyah. Yang pertama, dilihat sebab melakukan ibadah. Contohnya jemaah sekalian, sholat tahajud. Sholat tahajud ada dalilnya tidak? Ada kan? Jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sangat agung. Tetapi dia bisa menjadi bid'ah kalau sebab seseorang melakukan sholat tahajud tidak berdasarkan dalil. Contohnya, ada orang bangun malam, katanya ini malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, saya mau sholat tahajud. Maka saat itu sholat tahajudnya menjadi bid'ah. Kenapa? Sebab dia melakukan amalan, tidak ada dalilnya. Bukan sholat tahajudnya yang salah, tapi sebab dia melakukannya itu yang salah. Baik, ini yang pertama, sebab. Lihat sebabnya. Yang kedua, lihat jenisnya. Contohnya, kita berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Bahkan ini termasuk sunnah yang agung. Berkorban hari raya Idul Adha. Tetapi ada orang misalkan dia mau berkorban bukan dengan jenis hewan yang ditetapkan oleh syariat. Yang ditetapkan oleh syariat hanya ada tiga: unta, sapi, kambing. Seandainya ada orang mau berkorban dengan kuda atau dengan ayam, maka menjadi bid'ah. Menjadi bid'ah, walaupun dia sembeli 1000 ekor ayam, gak ada gunanya. Tidak dianggap sebagai korban. Dan jemaah sekalian, kalau yang ini, umat Islam insya Allah semuanya paham. Makanya belum pernah kita dengarkan ada orang berkorban ayam. Ada yang sudah pernah dengar? Ya. Kalau ada, betul-betul keterlaluan itu. Ya. Baik, ini yang kedua, lihat jenisnya. Ini sisi pandang yang kedua. Kemudian yang ketiga, lihat jumlahnya atau bilangannya. Lihat bilangannya. Berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Tetapi kalau seseorang menentukan jumlah sendiri, misalkan dia tetapkan setiap hari selama 40 hari saya akan berzikir la ilaha illallah 1000 kali, maka la ilaha illallahnya benar, tidak salah. Tapi yang salah adalah dia menentukan jumlah sendiri yang tidak ditentukan oleh dalil. Iya. Jadi maka zikirnya itu menjadi bid'ah. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, lihat tata caranya, kaifiahnya. Lihat tata caranya. Kita ambil contoh zikir lagi. Berzikir itu adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi kalau kita membuat-buat sendiri cara berzikir, seperti dengan cara mengumpulkan orang, lalu mereka dikomando, ada yang mimpin lalu diikuti, atau berzikir dengan satu suara, kor, maka ini cara berzikir yang tidak benar. Cara berzikir yang tidak benar. Kenapa? Caranya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Jadi bukan lafaz zikirnya yang salah, caranya yang salah. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dilihat dari segi waktunya. Dari sisi waktu. Contohnya jemaah sekalian, berpuasa wajib di bulan Ramadan. Puasa wajib dengan niat puasa Ramadan, maka ini sudah jelas ibadah. Seandainya ada orang belum masuk bulan Ramadan, dia berpuasa duluan, maka tidak sah puasanya. Karena waktunya tidak sesuai. Sama dengan haji. Haji sudah ditentukan waktunya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji. Kalau seandainya ada orang pergi haji di bulan Ramadan misalkan, maka tidak sah hajinya. Walaupun bulan Ramadan bulan yang mulia. Iya. Tapi ada itu. Pernah dulu ada. Katanya cendekiawan muslim. Dia berpendapat, daripada berdesak-desakan, kita rubah saja waktu haji. Ya, subhanallah. Maka, walaupun dia haji, amalan yang agung, tapi tidak sesuai waktunya, maka hajinya adalah bid'ah, tidak diterima. Kemudian yang keenam, lihat tempatnya. Tempat ibadah. Contohnya, i'tikaf itu tempatnya di masjid. Kalau seseorang beritikaf di rumah, maka itu amalan baru. Begitu pula haji, tempatnya di Makkah, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Begitu pula di Masyairil Haram, di Arafah, di Muzdalifah, dan lain-lain. Kalau ada orang merubah tempatnya, dan dia niat beramal haji, maka tidak sah. Dan itu termasuk bid'ah. Dan faktanya ada. Ada di Sulawesi, berhaji ke Gunung Buakaraing. Iya. Maka ini menjadi bid'ah karena tempat. Baik, ini jemaah sekalian, 6 sisi pandang untuk mengenal bid'ah idhofiyah. Baik, pembahasan terakhir, meluruskan 3 syubhat. Dan jemaah sekalian, ini sekaligus tambahan terhadap seri bantahan syubhat orang yang melakukan bid'ah. Dan ini seri yang ke-14, 15, 16. Kalau antum mau dengarkan dari awal 1 sampai 13 bisa buka di YouTube. Ada insyaallah rekamannya 1 sampai 13. Syubhatnya orang yang berbuat bid'ah dan bantahannya. Baik, itu semua hanya ceramah singkat. Iya. Sekarang yang ke-14. Membantah subhat kaidah martabakiyah, untuk membenarkan bid'ahnya maulid. Apa kaidah martabakiyah itu jemaah sekalian? Kaidahnya berbunyi, jadi kaidahnya itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa hukum telur? Halal. Jawabannya halal. Kemudian apa hukum tepung? Jawabannya halal. Apa hukum gula? Jawabannya halal. Apa hukum air? Jawabannya halal. Nah, kumpulan 4 bahan jadilah martabak. Jadi kan halal martabak. Tapi kata syubhat ini, jika mereka ditanya, apa hukum baca Al-Quran? Sunnah. Apa hukum baca salawat? Sunnah. Apa hukum membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sunnah. Tapi kemudian kalau ditanya, sebelumnya lagi, apa hukum mendengarkan ceramah agama? Sunnah. Nah, tapi kemudian ketika ditanya, apa hukum maulid? Mereka jawab bid'ah. Padahal maulid itu kumpulan 4 amalan ini. Baca Quran, baca salawat, kemudian baca sirah Nabi SAW, kemudian ceramah agama. Kenapa maulid jadi bid'ah? Martabak halal. Jadi itu logikanya, itu syubhatnya. Maka jemaah sekalian, ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, karena agama bukan martabak. Ini jawaban yang pertama. Agama itu bukan adonan makanan. Agama itu bukan permainan. Agama itu tunduk kepada ketetapan Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti selain itu, membuat-buat selain itu, maka itu adalah penyelisihan terhadap agama. Ini jawaban yang pertama, jawaban global. Sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi inilah ketentuan agama, tidak boleh ada yang lain. Mengikuti yang lain adalah kesesatan. Iya. Kemudian jawaban yang kedua jamaah sekalian, maka inilah yang kita jelaskan tadi, bid'ah itu bisa dilihat dari 6 sisi. Bid'ah itu bisa dilihat dari 6 sisi. Dari satu sisi kelihatannya berdasarkan dalil, tapi dari sisi yang lain ternyata tidak berdasarkan dalil. Apakah dari sisi sebab dia melakukan ibadah, atau jenis ibadahnya, atau bilangannya, jumlahnya, atau tata caranya, atau waktunya, atau tempatnya. Nah sekarang kita lihat orang yang merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Betul, mungkin yang mereka baca Al-Quran, yang mereka baca salawat, yang mereka baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka lakukan ceramah agama. Tetapi dari sisi yang lain, mereka telah mengada-ada dalam agama. Dari sisi mana? Penentuan waktu. Dilihat dari sisi waktu. Siapa yang berhak menentukan waktu khusus untuk berkumpul membaca Al-Quran atau bersalawat atau membaca sirah? Gak ada yang boleh menentukan waktu tersebut kecuali syariat. kalau waktu itu kita khususkan dan kita anggap sebagai waktu yang mulia. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, cara. Bukankah mereka juga membaca salawat berjamaah, membaca zikir berjamaah dalam perayaan maulid tersebut? Maka mereka melakukan cara yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi, membaca salawat ada dalilnya, tapi di sisi lain tidak ada dalilnya, yaitu cara bersalawat. Mereka buat-buat cara tersendiri, di antaranya dengan cara berjamaah. Tambah lagi kalau ternyata salawat yang mereka maksudkan adalah salawat yang mereka buat-buat. Tambah lagi bidahnya. Salawat yang mereka buat-buat sendiri. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, jika salawat yang mereka baca, yang mereka buat-buat tersendiri, yang mereka buat-buat itu mengandung kesyirikan atau melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salawat nariyah. Dan ini sudah pernah kita bahas juga, lafaz-lafaz yang melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa sampai pada tingkat kesyirikan, bukan bid'ah lagi dalam salawat nariyah tersebut. Iya. Kemudian tambah lagi penyimpangannya, ternyata sirah yang mereka maksud membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kisah-kisah dalam hadis-hadis yang lemah dan palsu, atau mengandung pujian-pujian yang melampaui batas. Contohnya jemaah sekalian, ada sebuah syair yang biasa mereka baca untuk memuji Nabi SAW dalam pembacaan sirah ini, yaitu syairnya Al-Busiri dalam Qasidah Burdah. Dia mengatakan, Ya akramal khalki ma liman aludhu bihi siwak, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Sudah syirik. Maksud memuji Nabi SAW, tapi dengan cara melampaui batas, sudah sampai tingkat menyamakan beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal yang maha mampu melindungi kita hanya Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada beliau. Iya. Jadi bid'ahnya itu banyak, banyak sisi. Pelanggaran syariatnya banyak sisi. Termasuk jamaah sekalian, mengandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Orang kafir merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut dengan apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya maulid. Bahasa Indonesianya adalah ulang tahun. Jadi ini mengandung penyerupaan kepada mereka. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian juga, dalam syariat, waktu id, apa itu id jemaah sekalian? Id itu adalah sesuatu yang selalu kita rayakan, berulang-ulang di waktu yang sama. Maka dalam Islam, itu sudah ditetapkan, tidak boleh kita tambahi. Tidak boleh kita tambahi. Buktinya jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan beliau melihat kaum Ansar memiliki dua hari raya yang mereka sebut An-Nairuz wal Mahrajan. Maka Nabi SAW melarang semua bentuk hari raya apapun, dan beliau bersabda, Inna Allah qad abdalakum bihima bi khairi minhuma Idul Adha wa Idul Fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka Nabi SAW melarang semua bentuk ibadah dan melarang semua bentuk perayaan, dan menetapkan perayaan bagi kita, maka tidak boleh kita tambah-tambahi. Jadi ini sisi bid'ahnya. Maka jemaah sekalian, bid'ahnya itu bukan membaca Qur'annya, bukan salawatnya kalau salawatnya sesuai sunnah, bukan membaca sirah Nabi SAW kalau yang dibaca sirah betulan, riwayat sahih, bukan pula ceramah agama kalau yang diceramahkan memang ajaran sunnah Nabi SAW, bukan menyampaikan bid'ah. Bukan itu bid'ahnya, tapi bid'ahnya pada cara mengamalkannya. Dan inilah jemaah sekalian, satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi tentang orang yang berbuat bid'ah, menambah-nambah, lalu ditegur oleh Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa itu Sa'id ibn al-Musayyib? Beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in. Bahkan para ulama mengatakan beliau adalah tabi'in yang paling berilmu, Sa'id ibn al-Musayyib. Sahabat masih banyak hidup, beliau sudah berfatwa. Imam besar dari generasi tabi'in. Maka Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min rak'atain yukthiru fiha ruku' was sujud fanahahu. Bahwasanya Sayyidina al-Musayyib melihat seseorang melakukan salat setelah subuh lebih dari 2 rakaat, lalu dia banyak ruku' dan sujud, maka Sayyidina al-Musayyib melarang orang tersebut, jangan kamu lakukan itu. Karena itu tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fokal, maka orang itu berkata kepada beliau, ya Aba Muhammad, ayu adzibunillahu ala solati. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab aku karena aku melakukan solat? Jadi dia enggak setuju dilarang-larang. Kenapa saya dilarang melakukan solat? Apakah Allah benci aku melakukan solat? Solat itu kan baik. Maka jemaah sekalian, perhatikan apa jawaban Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Qala la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Kata beliau, tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena kamu melakukan sholat, tapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah. Jadi bukan Allah mengazab kita karena kita baca Quran, bukan karena kita dihukumi bid'ah karena kita baca Quran, tapi cara kita membaca Quran. Bukan Allah mengazab kita karena kita berzikir, atau kita dihukumi bid'ah karena kita berzikir, tapi cara kita berzikir. Baik. Nah, jemaah sekalian, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengomentari ucapan Sa'idin al-Musayyib tadi. Kata beliau, wa hadha min bada'i'i ajwibati Sa'idin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Ini diantara bentuk kecerdasan jawaban-jawaban Sa'idin al-Musayyib terhadap orang yang menyelisih sunnah. Jadi beliau ini terkenal cerdas menjawab orang-orang yang menyelisih sunnah dan berbuat bid'ah. Maka ini contoh, kata beliau, kecerdasan Sa'idin al-Musayyib. Kemudian kata Syekh, wahuwa silahun qawiyun alal mubtadi'ati alladhina yastahsinuna kathiran minal bid'ah bismin wa huwa silahun qawiyun alal mubtadi'ati alladhina yastahsinuna kathiran minal bid'ah bismin annaha dhikrun wa salatun. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini adalah senjata yang kuat, maksudnya argumentasi dan hujah yang terang bagi orang-orang yang melakukan bid'ah, lalu mereka menganggap baik perbuatan bid'ah mereka dengan alasan ini kan zikir, ini kan sholat. Persis seperti kaidah martabakiyah tadi, mereka anggap ini baik karena ini kan baca Quran, ini zikir, ini baca sirah, ini ceramah agama. Thumma yungkiruna ala ahli sunnah inkara dhalika alaihim wayatahimunahum bi annahum yungkiruna dzikra wassalah. Kemudian mereka mengingkari ahlu sunnah yang menegur bid'ah mereka, lalu mereka balik menuduh ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah itu mengingkari zikir dan sholat. Jadi kalau kita melarang mereka berbuat bid'ah, maka mereka mengatakan kalian anti salawat, enggak suka salawat. Padahal bukan salawatnya yang dilarang caranya bersalawat. Iya. Wahum fil haqiqah, sebagaimana kata Syekh, mereka pada hakikatnya yaitu ahlus sunnah, innama yungkiruna khilafahum li sunnah fi dzikri wa shalah wa nahwi dzalik, hanyalah mengingkari penyelisihan mereka terhadap sunnah dalam solat dan zikir mereka atau ibadah-ibadah mereka. Bukan mengingkari ibadah mereka, tapi mengingkari cara mereka beribadah yang menyelisihi sunnah. Baik, ini jemaah sekalian, jawaban terhadap syubhat ini. Syubhat berikutnya, insyaallah singkat. Ketika kita melarang mereka berbuat bid'ah, contohnya itu tadi bid'ah maulid, perayaan maulid, atau bid'ah perayaan Isra Mi'raj, atau bid'ah-bid'ah yang lain, maka mereka akan mengatakan, tunjukkan dalil yang melarang perayaan maulid. Mana dalilnya melarang perayaan Isra Mi'raj? Mana dalilnya melarang ini dan itu? Maka jemaah sekalian, jawabannya adalah dalil umum. Larangan semua perbuatan bid'ah. Memang tidak ada dalil khusus yang mengatakan janganlah kamu merayakan maulid, janganlah kamu merayakan Isra Mi'raj. Tapi kan ada dalil umum, yaitu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, iyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Sekarang perayaan-perayaan itu baru atau tidak dalam agama? Baru. Nabi SAW tidak mencontohkan, dan beliau menegaskan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi bid'ah apapun, hal yang baru apapun, maka semuanya tanpa pengecualian adalah bid'ah. Iya, hal yang baru dalam agama maksudnya, menambah-nambah dalam ibadah, semuanya adalah perbuatan bid'ah. Nah, kemudian jemaah sekalian, jawaban yang kedua, kalau itu logikanya, harus tunggu, harus menunggu ada larangan khusus terhadap amalan itu. Kalau begitu jemaah sekalian, larangan mencuri itu pun harus begitu. Kan ada larangan mencuri, larangannya berlaku umum. Kalau mengikuti logika mereka, pencuri juga akan berkata, mana ada larangan mencuri ayam? Mana ada larangan mencuri sapi? Mana ada larangan mencuri kerbau? Mana ada larangan mencuri mobil? Mobil aja gak ada di zaman Nabi SAW. Mana ada larangan mencuri mobil? Kalau begitu boleh dong, karena gak ada dalil melarang mencuri mobil. Itu kalau ikut logika mereka. Tapi kan ada larangan umum. Larangan umum mencuri mencakup barang apapun, barang orang gak boleh dicuri, terserah barang itu apa. Sama dengan bid'ah jemaah sekalian, mencakup amalan apapun yang tidak berdasarkan dalil, maka itu terlarang. Baik, ini jawaban syubhat yang keberapa tadi? 15. Baik, sekarang yang ke-16, yang terakhir. Mereka beralasan, yang penting kan niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Maka jemaah sekalian, kita jawab, dalam Islam, niat yang baik saja belum cukup. Harus disertai dengan cara yang benar. Inilah dua ketentuan syarat ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Niat yang baik, yaitu dilakukan karena Allah supaya dapat pahala, supaya masuk surga dan selamat dari api neraka, juga harus disertai dengan syarat yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah menegaskan sebagaimana dalam banyak hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ada, membuat-buat dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis ini menunjukkan walaupun niatnya baik, tapi itu hal yang baru dalam agama, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan jemaah sekalian, inilah rahasianya mengapa dua kalimat syahadat tidak terpisahkan. Dua kalimat syahadat terdiri dari dua kalimat, namun Allah menetapkannya dalam satu rukun. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam dua kalimat ini terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah semata-mata, itulah kandungan la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya karena Allah. Menjauhi syirik besar maupun syirik kecil, riya. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kandungan Muhammadur Rasulullah. Makanya tidak terpisahkan. Sehingga kalau kita hanya memenuhi syarat yang pertama, ikhlas karena Allah atau niatnya baik, belum cukup. Harus dengan cara yang benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah amalan kita akan diterima. Inilah ketetapan syariat yang mulia ini. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Masih ada waktu akhi, tanya jawab. Berapa menit lagi? Asar sudah masuk? Belum. 20 menit. Baik, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, Pak. Beberapa orang yang tidak suka disebut bid'ah itu suka menyerang balik. Sebenarnya kalau orang salafi atau wahabi itu sama dengan khawar. Bagaimana untuk menangkap? Iya. Justru khawarij itu ahli bid'ah pertama dalam Islam. Kenapa mereka disebut ahli bid'ah? Karena mereka mengada-ada dalam agama. Jadi ahli bid'ah yang lebih pantas disebut khawarij. Khawarij itu jemaah sekalian, mereka punya tiga pokok kesesatan. Yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, mereka kafirkan. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Karena tadi sudah dianggap kafir, setelah itu darahnya halal. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah muslim. Itu namanya khawarij. Jadi dari sisi mana dianggap khawarij? Dari sisi mana? Mungkin dari sisi menyalahkan orang. Maka jemaah sekalian, yang pertama menyalahkan bid'ah adalah Rasulullah SAW. Yang ngomong kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keluar dari lisan beliau yang mulia. Kok aneh mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam alergi mendengar hadis ini. Mendengar kullu bid'atin dhalalah langsung dia emosi. Ya. Kenapa jemaah sekalian dia emosi? Setannya marah. Ya. Dia pun emosi. Ini keluar dari lisan Nabi SAW. Dan lihat jemaah sekalian, betapa banyak orang marah ketika amalannya disebut bid'ah. Tapi ketika sunnah ditinggalkan, dia tidak marah. Berarti marah karena bid'ah, bukan karena sunnah. Subhanallah. Ini tidak diragukan tipuan setan. Dan itulah tadi, kalau sudah berbuat bid'ah, maka akan muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain. Merasa yang paling benar, merasa yang paling toleran, padahal mereka yang paling parah. Iya, menuduh tanpa bukti. Dari sisi mana menuduh khawarij? Iya, menuduh tanpa bukti. Begitu jemaah sekalian, penyimpangan, dia akan memanggil penyimpangan-penyimpangan yang lain. Itu sudah sifat dosa. Iya, ada pertanyaan lain? Thank you. Apa beliau mengatakan apa? Oh, tarawih itu sebaik-baiknya bid'ah. Iya. Ini sudah saya jawab sebenarnya. Cuman saya lupa nomor berapa. Ya. Nanti antum bisa lihat. Dari 1.13 tadi sudah ada jawaban itu. Mereka berdalil dengan ucapan Umar. Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjawab. Ini sudah dijawab ulama dahulu ini. Sudah sejak dahulu dijawab para ulama. Beliau mengatakan, semua ucapan ulama salaf yang membolehkan bid'ah, itu maknanya bid'ah dari sisi bahasa. Termasuk Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Maksudnya bid'ah dari sisi bahasa. Nanti antum bisa lihat, itu juga ada poin khusus bantahan terhadap syubhat itu. Iya. Apa bid'ah menurut bahasa jemaah sekalian? Sesuatu yang baru kan? Kenapa Umar mengatakan sholat tarawih ini adalah sebaik-baik bid'ah, sholat tarawih berjamaah? Karena itu baru di masa beliau. Di masa Abu Bakar enggak diamalkan. Dan di masa beliau, beliaulah yang pertama memerintahkannya. Jadi itu baru menurut bahasa. Bukan baru menurut syariat. Kenapa bukan baru menurut syariat? Karena dalilnya ada. Bid'ah itu kan yang tidak ada dalilnya. Bid'ah menurut istilah syariat yang tidak ada dalilnya. Sedangkan sholat tarawih berjamaah ada dalilnya. Rasulullah SAW dan para sahabat sholat tarawih berjamaah. Kenapa dikatakan bid'ah? Maksud Umar bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Adapun yang mereka lakukan enggak ada dalil. Nabi SAW sholat tarawih berjamaah. Walaupun beliau melakukan di masa beliau hanya 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena ada alasan. Alasannya apa? Beliau takut menjadi kewajiban. Nah sekarang, boleh gak kita lakukan sebulan penuh? Boleh. Kenapa? Alasan itu sudah tidak ada. Gak akan berubah lagi. Yang sunnah gak akan berubah menjadi wajib. Sedangkan di masa Nabi SAW, masih mungkin berubah. Yang sunnah bisa jadi wajib, yang wajib bisa jadi sunnah. Iya. Jadi itu bukan bid'ah secara syariat. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.